Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai membahas penaklukan Irak, tahap yang pertama di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan bahwa panglima kaum muslimin yaitu Khalid bin Walid ketika itu dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dipindah tugaskan untuk menaklukkan negeri Syam. Kemudian Irak ketika itu diserahkan kepada Al-Muthanna bin Al-Harithah. Dan telah kita sebutkan juga bagaimana keadaan internal kerajaan Persia ketika itu. Mereka dilanda konflik internal yang sangat luar biasa, terjadi pergantian demi pergantian pemerintahan yang semakin membuat mereka terpecah belah dan semakin melemah. Ini nanti akan semakin memudahkan jalan kaum muslimin untuk menaklukkan Irak pada tahap yang kedua di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi itu kita tunda karena kita masih berada di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan beralih kepada penaklukan negeri Syam. Nah mungkin saudaraku kaum muslimin, antum sering mendengar ya negeri Syam, negeri Syam. Di mana sih negeri Syam itu? Ya kita akan coba tampilkan agar antum tidak penasaran ya negeri Syam itu di mana. Nah di sini antum bisa lihat di layar. Ya jadi negeri Syam itu adalah negeri yang terletak di bagian utara Jaziratul Arabiyah. Antum bisa lihat. Ya, nah ini yang bergaris merah ini, ya, yang di sebelah kanan saya. Nah ini yang berwarna merah, nah itulah negeri Syam. Ya, itulah negeri Syam. Jadi Syam itu dalam bahasa Arab ya artinya adalah kiri, ya. Artinya adalah kiri. Jadi ketika orang Arab itu menghadap ke arah matahari terbit, jadi patokan mereka itu bukan arah utara tapi matahari terbit. Jadi kalau ketika mereka menghadap kepada ke arah matahari terbit itu kan sebelah timur. Maka sebelah kanan mereka itu Yaman, ya. Sebelah kiri mereka itu negeri Syam, ya. Kanan itu Yaman, kiri itu Syam. Nah, jadi negeri Syam itu adalah negeri yang ada di sebelah kiri ketika orang-orang Arab ya menghadap ke arah terbitnya matahari. Ketika orang-orang Arab menghadap ke arah terbitnya matahari. Itu antum bisa lihat daerah yang berwarna merah, nah itulah negeri Syam. Nah sekarang kalau kita lihat, kita bawa ke masa kita sekarang, nah negeri Syam ini terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Ya, yang paling besarnya itu adalah Suriah. Ya, Syria. Ya, Suriah itu bagian besar, terbesar dari negeri Syam. Kemudian di sana ada Lubnan, Lebanon. Kemudian ada bagian kecil, ya, Jordania, Urdun. Nah, itu juga termasuk negeri Syam dan daerah Palestina yang sampai sekarang berada di bawah penjajahan orang-orang Yahudi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dan bisa kembali menguasai Palestina. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini negeri Syam. Dan dahulu sejak zaman dahulu orang-orang Quraisy itu mereka sering berdagang ke negeri Syam ini. Kalau antum membaca surat Al-Quraisy ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yakni kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan rihlatasyita', ini perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Nah, kalau kita merujuk tafsir para ulama, apa makna perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas? Yang dimaksud dengan kedua perjalanan ini adalah perjalanan dagang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka ketika datang musim dingin, mereka berdagang ke negeri Yaman. Sebaliknya, ketika datang musim panas, mereka berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Ya, jadi ini makna dua rihlah, dua perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Rihlatus Sita, ya. Perjalanan rihlatus syita, perjalanan musim dingin itu ke negeri Yaman, ya. Rihlatus saif, itu perjalanan di musim panas, itu dilakukan ke negeri Syam. Ya. Jadi negeri Syam ini sudah dikenal di kalangan orang-orang Quraisy bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, siapa yang ada di negeri Syam? Kalau negeri Irak, kemarin kita telah menyebutkan bahwa di Irak itu penduduknya adalah orang-orang Persia dan juga orang-orang Arab yang berbangsa, yang beragama Nasrani. Adapun negeri Syam, ketika itu mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Jadi negeri Syam itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan di masa Nabi SAW, bangsa Romawi ini beragama Nasrani. Mereka beragama Nasrani. Jadi bangsa Romawi itu mulai menjadikan Nasrani sebagai agama resmi mereka sejak kaisar mereka yang bernama Konstantin. Makanya ada ibu kotanya orang-orang Romawi ketika itu Konstantinopel. Itu diambil dari nama Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin ini adalah raja yang pertama memeluk agama Nasrani. Sebelumnya mereka penyembah berhala. Ya, sebelumnya mereka penyembah berhala. Nah, ibunya Konstantin ini, Ratu Helen atau Ratu Helena, inilah yang pertama kali menganut agama Nasrani, kemudian diikuti oleh anaknya Konstantin, kemudian agama Nasrani pun menjadi agama resmi ya bagi bangsa Romawi. Sehingga salah ya kalau ketika ada orang menggambarkan orang-orang Romawi yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penyembah berhala, keliru besar. Ya. Saya pernah baca komik sejarah karena mungkin kurang riset atau kurang referensi. Jadi digambarkan bahwa orang-orang Romawi itu ketika berperang mengatakan demi Jupiter, demi Mars ya. Mereka sudah lama meninggalkan penyembahan terhadap berhala, mereka sudah berubah menjadi orang-orang Nasrani. Orang-orang Romawi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang Romawi. Ya, sampai kemudian kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ini hancur ya ditaklukkannya Konstantinopel pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmani, mereka beragama Nasrani. Kalau di masa kita ya orang-orang Kristen Ortodoks ya. Agama mereka Kristen Ortodoks. Beda dengan Katolik Roma. Mereka bukan Katolik Roma, tapi lebih kepada Kristen Ortodoks. Nah, selain orang-orang Romawi, di daerah selatan, di bagian selatan negeri Syam ini, ya terdapat juga banyak orang-orang Arab. Ya, terdapat juga banyak orang-orang Arab. Terutama dari Bani Ghassan. Ya, jadi Bani Ghassan ini adalah bangsa Arab yang tinggal di bagian selatan negeri Syam dan mereka beragama Nasrani. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakhuri dalam Ar-Rahiqul Maktum, ya, ketika beliau menjelaskan bagaimana keadaan geopolitik negara-negara yang ada di sekitar Jazirah Arabiah, beliau mengatakan bahwa negeri Syam ketika itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi dan di sana terdapat bangsa-bangsa Arab yang beragama Nasrani, mereka dari Bani Ghassan. Ya. Kelak Bani Ghassan ini bertahan sampai di masanya Umar bin Khattab, ya raja terakhir mereka yang bernama Jabalah, yaitu masuk Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini keadaan negeri Syam. Jadi kita sebelum masuk ke dalam penaklukan, kita tahu terlebih dahulu siapa yang ada di negeri Syam. Ya. Baik, nah di masa Nabi alaihi salatu wasalam barakallahu fikum, banyak sekali terjadi interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau alaihi salatu wasallam mengirimkan surat ke penguasa-penguasa negeri yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah. Ya, beliau mengirimkan surat kepada Ashamah, ya, yaitu raja Ethiopia, ya, nama aslinya Ashamah, panggilannya Najasyi, ya, gelarnya Najasyi, nama aslinya Ashamah. Demikian juga beliau mengirimkan surat kepada Muqawqis, penguasa Alexandria, Iskandaria, dan beliau juga mengirimkan surat kepada Heraklius, Herakla, ya, pembesar Romawi. Ada sebagian orang yang berupaya, orang-orang Barat berupaya mendeskripsikan Heraklius ini. Bisa, mungkin bisa ditampilkan biar kawan-kawan di rumah tahu ya. Ini ilustrasi ya, sebagian. Nah ini Kaisar Heraklius ya, Herakla atau Heraklius. Dan ini adalah kaisar yang sangat terkenal ya, dikenal dengan kebijakannya, dikenal dengan hikmahnya dalam memimpin, keadilannya dalam memimpin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah menawarkan Islam kepada Herakla. Ya, beliau menawarkan Islam kepada Herakla dan Herakla atau Heraklius ini sebenarnya tertarik dengan ajaran agama Islam. Ya. Nabi alaihi salam pernah mengirimkan surat kepada Herakla. Ada replikanya, coba bisa ditampilkan. Nah, replika suratnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, nah ini Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengirimkan surat kepada Herakla. Nah, coba antum cermati ya, lihat di layar TV atau di layar komputer antum itu bisa enggak bacanya itu? Enggak ada titik ya. Jadi zaman dahulu memang enggak ada titik ya. Tulisan Arab tuh enggak ada titik. Ya, jadi orang-orang Arab karena mereka memang lebih menguatkan, lebih cenderung kepada hafalan mereka sampai tulisan mereka itu tidak diberi titik. Ya, titik itu baru muncul belakangan. Titik dan harokat itu baru muncul belakangan. Ya, zaman dahulu tidak ada titik. Nah, ini adalah suratnya Nabi alaihi salatu wasallam ya. Bunyi suratnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Ya, coba antum cocokkan ya. Min Muhammadin Abdullah ya wa rasulihi ya ila Herakla Azimir Rum. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan rasulnya kepada Heraklius Kaisar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Nah, jadi kita tidak boleh ya memberikan salam kepada orang-orang non-muslim. Jadi kita mengucapkan salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bidakwatil Islam. Ya, kemudian daripada itu, sesungguhnya aku mengajak engkau dengan ajakan Islam, dengan seruan Islam. Ya, aslam taslim. Ya. Berislamlah engkau wahai Heraklius, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Wa yu'tikallahu ajraka marratain. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Ya, satu pahala karena dia telah mengikuti milahnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian muncul agama yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wasallam, ya, untuk memperbarui ajaran agamanya Isa alaihissalam, dia mengikuti Nabi alaihissalam, maka dia mendapatkan pahala. Jadi dua pahala bagi Muhiraklius. Ya, fa in tawallaita fa inna alaika ismul arisiyin, ya, ismu arisiyin. Namun apabila engkau berpaling wahai Heraklius, maka engkau menanggung dosanya Arisiyin. Ya, Arisiyin ini dijelaskan oleh para ulama ya, paling tidak ada dua tafsiran apa yang dimana Arisiyin. Sebagian ulama menyebutkan Arisiyin artinya para petani, al-fallahun. Ya, maka engkau menanggung dosanya para petani, maksudnya masyarakat umum. Ketika engkau sebagai raja tidak menerima dakwah yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan menanggung dosa-dosa rakyat yang ada di bawahmu. Itu maksudnya. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan Arisiyun di sini artinya pengikut Arius. Ya. Arius ini salah seorang muridnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut sebagian riwayat, dia adalah salah seorang dari muridnya Nabi Isa alaihissalam atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, sehingga engkau akan akan menanggung dosa mereka karena engkau sudah diberi dakwah tapi tidak mau menerima, akhirnya orang-orang tetap menganggap agama yang kau peluk sebagai agama yang benar. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Ya, katakanlah kepada mereka, wahai ahlul kitab, ya, kemarilah, mari kita berpegang pada satu kalimat yang sama, ya, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, itu hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian juga kita tidak menjadikan sebagian di antara kita sebagai arbaban min dunillah, sebagai rob-rob, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka berpaling, ya, faqulu isyhadu bi anna muslimun. Kalau ahlu kitab tidak mau menerima ajakan ini, maka persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Hirokla. Dan diriwayatkan bahwa Hirokla ini kemudian memanggil orang-orang Quraisy yang sedang berdagang di negeri Syam. Ya, dihadapkanlah di hadapan Hirokla Abu Sufyan ibn Harb. Kemudian ditanya, diinterogasi Abu Sufyan bin Harb tentang dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Dan dia kemudian menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebuah kebenaran. Maka tertariklah Hirokla ini untuk masuk Islam. Lalu dia kumpulkan pembesar-pembesar Romawi, ya, di suatu ruangan, kemudian dia mengutarakan kehendaknya untuk masuk Islam. Kemudian terjadi kehebohan, orang-orang histeris, orang-orang panik mendengar keinginan Hirokla untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka melihat kepanikan tersebut, melihat bahwa banyak di antara pemuka Romawi tidak menerima kalau dia masuk Islam, maka kemudian Hirokla pun membatalkan niatnya untuk masuk Islam. Dia mengatakan kepada bawahan-bawahannya, "Saya itu hanya menguji kalian, ya. Aku hanya menguji kalian." Padahal sebenarnya Hirokla ingin masuk Islam. Tapi ya begitu, ya, karena kekuasaan, khawatir dia dikudeta oleh orang-orang yang ada di bawahnya, khawatir dia kehilangan kekuasaan, akhirnya Hirokla atau Heraklius, ya, tidak mau untuk masuk Islam. Maka kejadiannya berlanjut, dia tetap memimpin Romawi sebagai seorang kaisar dan ikut bertarung untuk mempertahankan negeri Syam dari kaum muslimin. Nah, ini diantara interaksi yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam dengan orang-orang Romawi. Demikian juga ada perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Ya, tahun 8 Hijriah pasca Sulh Hudaibiyah, setelah perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi. Ketika itu ada salah seorang utusan Nabi alaihi salatu wasalam yang dibunuh oleh Raja Ghassan, Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Ya, ingat tadi Raja Ghassan adalah kabilah Arab yang beragama Nasrani dan berada di bawah pemerintahan orang-orang Romawi. Jadi mereka semi otonom, ada kerajaan Arab, tapi mereka itu bersekutunya dengan orang Romawi. Jadi kerajaannya kerajaan sendiri, ya, kerajaan Bani Ghassan. Rajanya ketika itu bernama Syurahbil bin Amr. Ya, tapi dia berada di bawah Romawi. Ya, kerajaan Faisal, ya, kerajaan Faisal. Faisal itu artinya dia berada di bawah lindungan kerajaan yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian dibunuhlah utusannya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan, ya, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Romawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zaid ibnul Harithah. Nabi berpesan, kalau Zaid ibn al-Harithah ini meninggal dunia, maka posisinya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini gugur dalam medan pertempuran, maka posisinya digantikan oleh Abdullah bin Ruwaha. Maka diteruslah pasukan tersebut, ternyata, ya, ketiga komandan yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasalam gugur dalam medan pertempuran. Dan ketika itu Nabi alaihissalatu wassalam ya belum menentukan panglima yang keempat. Maka kemudian tampillah Khalid bin Walid yang ketika itu baru masuk Islam. Beliau menjadi pimpinan, menjadi panglima kaum muslimin. Ya, dengan strateginya yang sangat cemerlang. Ketika melihat kaum muslimin ini jumlah pasukannya itu kalah jauh dengan pasukan orang-orang Nasrani. Ya, beliau mengganti posisi pasukan yang sebelumnya di depan ditukar dengan yang berada di belakang. Kemudian yang kanan ditukar dengan yang kiri. Sehingga orang-orang Romawi merasa bahwa musuhnya ini adalah musuh yang baru didatangkan. Orang-orang baru, orang-orang yang masih fresh. Padahal orang yang sama, cuma ditukar saja oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian setelah Khalid bin Walid menukar pasukan tersebut, ya Khalid bin Walid ya, secara perlahan mundur, meninggalkan medan pertempuran. Karena memang jumlahnya ketika itu tidaklah seimbang. Tidaklah seimbang. Dan orang-orang Romawi, ya mereka tidak memiliki keberanian untuk mengejar. Ya, kalau baca sejarahnya orang-orang Romawi, mereka itu jarang mereka itu bertarung di gurun pasir. Mereka itu alergi dengan gurun pasir. Mereka bisa berperang di gunung-gunung, tapi kalau di gurun pasir, dibawa ke gurun pasir, ya tidak bisa mereka. Makanya daerah Felix Arabica, ya daerah semenanjung Arab itu tidak berada di bawah kekuasaan Romawi, ya tidak berada di bawah kekuasaan Romawi. Kenapa? Karena iklimnya yang terlalu ekstrim bagi orang-orang Romawi. Ya mereka nggak bisa sampai menyeberang gurun, ya gurun pasir sampai ke Hijaz, itu mereka nggak bisa, ya. Karena terlalu ekstrim cuacanya, maka daerah Felix Arabica atau Semenanjung Arabia itu ya tetap berada dalam keadaan independen ya sampai diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga interaksi antara kaum muslimin di masa Nabi alaihissalatu wassalam dengan orang-orang Romawi terjadi juga dalam perang Tabuk. Setelah beliau alaihissalatu wassalam menaklukkan kota Makkah, ya maka Romawi melihat bahwa kaum muslimin ini menjadi ancaman yang serius bagi Imperium Romawi. Mereka mengirimkan pasukan ke perbatasan Jaziratul Arabiyah, maka Nabi SAW meladeni tantangan mereka dengan mengirim pasukan 30 ribu pasukan para sahabat dikirim ke Tabuk. Ya, namun ketika pasukan kaum muslimin tiba di Tabuk, ya ternyata pasukan Romawi telah mundur ke dalam wilayah mereka. Tidak terjadi pertempuran, hanya saja Nabi SAW berhasil menampakkan kekuatan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin ketika itu ya benar-benar menjadi kekuatan yang disegani oleh orang-orang Romawi. Ya. Nah kemudian juga kita masih ingat ya di awal-awal kita membahas peperangan di masa Abu Bakar ya ada pengiriman ekspedisi Ustamah bin Zaid. Dan ini sebenarnya mengirimkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengirimkan pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Ustamah bin Zaid yang bapaknya Zaid bin Harithah itu meninggal dunia atau gugur dalam perang Mu'tah. Ya, dikirimkanlah Usamah bin Zaid, namun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, lalu Abu Bakar sebagai khalifah, beliau melanjutkan titahnya Rasulullah SAW dengan mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid. Ya. Sampai kemudian pasukan Usamah bin Zaid ini membuat takut ya kabilah-kabilah Arab yang ada di bagian utara Jaziratul Arabiyah. Inilah yang membuat tidak ada serangan apapun dari bangsa Romawi. Relatif tidak ada serangan dari bangsa Romawi kepada kaum muslimin. Untuk perhatikan ketika kita membahas penaklukan Irak ya. Itu kan artinya kaum muslimin kan berkonsentrasi di Irak ketika itu. Tapi tidak berani kemudian orang-orang Romawi menyerang kaum muslimin. Sudah pasukan kaum muslimin berada di Irak. Ya. Karena memang besar sekali pengaruh dari pengiriman pasukan Usamah bin Zaid di awal kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga orang-orang Romawi itu tidak berani untuk menyerang wilayah-wilayah kaum muslimin. Baik. Nah sekarang kita akan coba bahas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pasca penaklukan Irak tahap pertama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Falamma faragha as-siddiq min amril jaziratil arab basata yaminahu ilal Irak. Ya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jaziratul Arab, yakni orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian pemberontakan atau gerombolan nabi-nabi palsu. Begitu itu semua diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau kemudian memulai ekspansi ke Irak. Fa idza faragta fansab. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, apabila engkau selesai dari satu amalan yang saleh, maka pindahlah ke amalan saleh selanjutnya. Setelah selesai urusan nabi-nabi palsu, ya selesai orang-orang yang murtad, orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat selesai, maka beliau memulai ekspansi ke Irak. Faba'atha ilaiha Khalid bin Walid, thumma arada an yab'atha ila Syam. Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid ke Irak untuk menaklukkan Irak. Kemudian beliau pun menginginkan agar Khalid bin Walid menaklukkan negeri Syam, kama ba'atha ila Irak, sebagaimana dia telah diutus sebelumnya untuk menaklukkan negeri Irak. Fasyara'a fi jam'il umara fi amakin mutafarriqah min jaziratil Arab. Untuk mewujudkan ekspansi ke negeri Syam ini, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan, dengan segera mengumpulkan para panglima dari berbagai tempat di Jaziratul Arab. Ya, jadi para panglima dikumpulkan dari berbagai tempat. Ya, beliau mengirimkan surat ya ke banyak panglima untuk apa? Kembali ke Madinah untuk melakukan ekspansi ya, untuk berkumpul kemudian melakukan ekspansi ke negeri Syam. Jadi karena negeri Syam ini juga luas, ya, jadi pasukannya itu dipisah-pisah. Ya. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail. Ya. Nah sebelumnya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan Amr bin Al-As dan Al-Walid bin Uqbah untuk menyelesaikan urusan zakat Bani Qudha'ah. Jadi sebelum Abu Bakar As-Siddiq punya niat untuk melakukan ekspansi ke negeri Syam, ya, ada sebagian orang-orang yang berpotensi sebagai panglima ketika itu ditugaskan untuk memungut zakat. Di antaranya adalah Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa kana qad ista'mala Amr bin Al-As ala shadaqati Qudha'ah wa ma'ahu Al-Walid bin Uqbah, ya. Dan ketika itu Amr bin Al-As ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menarik zakat orang-orang Qudha'ah. Dan dia bersama Al-Walid bin Uqbah. Fakataba ilaihi yastanfiruhu ila Syam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat kepada Amr bin Al-As, mengarahkan beliau untuk pergi ke negeri Syam. Ini di antara panglima yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk ya melakukan ekspansi ke negeri Syam. Siapa? Amr bin Al-As. Maka beliau pun mengirimkan surat kepada Amr bin Al-As. Qala inni kuntu qad radattuka 'alal amal alladhi ya wakalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam marratan ya wasammahu laka ukhra. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Sesungguhnya wallakahu, bukan wakalahu tapi wallakahu. Sesungguhnya aku telah menggantikan posisimu. Ya, telah menggantikan posisimu sebagai penarik zakat yang sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkanmu untuk menempati posisi tersebut. Ya. Wasamahu laka ukhra. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menempatkan dirimu untuk menempati posisi yang lain. Artinya Amr bin Al-As sempat ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menempati berbagai posisi. Ya. Maka kemudian ya, waqad ahbabtu Abu Abdullah an ufarriqaka lima huwa khairun laka fi hayatik wa ma'adik minhu. Maka sekarang beliau mengatakan kepada Amr bin Al-As, wahai Abu Abdullah, ya, panggilannya Amr bin Al-As, Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, sesungguhnya aku ingin menugaskanmu untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik bagi hidup dan matimu. Ya. Jadi ada sesuatu yang lebih utama bagimu Amr bin Al-As ya untuk kehidupan dan kematianmu. Illa ayyakuna alladhi anta fihi ahabba ilaik. Ya, kecuali memang apabila engkau merasa bahwa tugas yang engkau sekarang berada padanya lebih kau cintai. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak mau memaksa. Saya mau menawarkan kepadamu wahai Amr bin Al-As ya sebuah tugas. Ya ini apa? Ikut dalam ekspansi penaklukan ke negeri Syam. Saya berharap engkau bisa ikut, tapi kalau memang engkau merasa pekerjaanmu sekarang ya untuk memungut zakat kaum muslimin ini lebih baik daripada apa yang kutawarkan, maka silakan pilih saja apa yang kau inginkan. Masya Allah, jadi beliau tidak kemudian memaksa Amr bin Al-As. Maka kemudian apa jawab Amr bin Al-As? Fakataba ilaihi Amr bin Al-As, inni sahmun min sihamil Islam. Sesungguhnya aku ingin memberikan saham dari saham-sahamnya kaum muslimin. Aku ingin berpartisipasi ya dalam dakwah kepada Islam. Wa anta Abdullah ar-rami biha, dan engkau adalah hamba Allah yang menempatkan posisi tersebut. Wal jami'u laha, dan engkau adalah hamba Allah yang mengumpulkan atau mengatur semua perkara. Fanzur asyaddaha wa akhsyaha, ya farmi bi fiha, maka tolong dilihat mana posisi yang paling baik untukku. Wahai Abu Bakar, engkaulah yang paling paham ya di posisi mana yang ya, aku itu bisa lebih berkarya untuk Islam. Ya, masya Allah, dia katakan, wahai Abu Bakar, coba engkau yang lebih paham ya di mana posisi yang lebih memerlukan diriku. Apakah pemungutan zakat ini lebih penting ataukah penaklukan yang kau anggap lebih penting? Kalau itu yang kau anggap lebih penting, maka posisikan diriku di sana. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadikan siapa? Amr bin Al-As sebagai salah satu komandan perang untuk menaklukkan negeri Syam, untuk menaklukkan negeri Syam. Kemudian siapa lagi yang ditulis yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut dalam ekspansi menyerang negeri Syam? Di antaranya adalah Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah. Kataba ila Al-Walid bin Uqbah bimithli dzalika wa radda alaihi mithlahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat kepada Al-Walid bin Uqbah sama dengan surat yang beliau kirimkan kepada Amr bin Al-As, wa radda alaihi mithlah. Maka kemudian Al-Walid bin Uqbah membalas dengan balasan yang sama. Wa aqbala ba'da mastakhlafa fi amalihima ila al-Madinah. Maka Amr bin Al-As, demikian juga Al-Walid bin Uqbah, menyerahkan tugasnya kepada bawahannya, lalu mereka berdua pun menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah. Artinya ada yang memegang posisi mereka berdua, sedangkan mereka berdua menemui Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah. Kemudian sosok yang ketiga adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Nah, Khalid bin Sa'id bin Al-As ini beliau pernah ditugaskan oleh Nabi alaihi salat wasalam untuk menjadi gubernur Yaman. Ya, untuk menjadi gubernur Yaman. Nah, ini disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, Khalid bin Sa'id bin Al-As ini beliau berijtihad, ya, berijtihad bahwa yang menjadi khalifah itu hendaknya dari Bani Hashim, ya, dari keluarganya Nabi alaihi salat wasalam. Maka dia sempat mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau menyerahkan kekuasaan? Ya, harusnya kalian dari Bani Hashim yang menjadi khalifah. Ya, ini ijtihadnya Khalid bin Sa'id bin Al-As. Jadi dia memandang bahwa memang yang lebih layak untuk menjadi khalifah itu adalah keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam dari Banu Hashim. Namun dia pun diikut sertakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam misi penaklukan. Ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan pasukan kaum muslimin di kota Madinah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya, seperti biasa, seorang pemimpin ketika akan mengirimkan pasukannya untuk berperang, ya, maka beliau pun berpidato di hadapan khalayak ramai. Beliau pun menyemangati mereka, memberikan semangat kepada mereka. Ya, menyuruh mereka agar benar-benar memasang niat yang kuat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena motivasi dan niat yang kuat inilah barakallahu fikum yang akan mendorong kita untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, tentunya setelah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam perkara apapun, kalau niatnya itu tidak kuat, maka niscaya seseorang itu tidak akan mendapatkan keberhasilan. Kalau dia ogah-ogahan, ya setengah hati, ya tidak tergerak hatinya dari hatinya yang paling dalam untuk melakukan pekerjaan, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan keberhasilan, ya, atau keberhasilannya tidak optimal. Namun ketika seseorang berangkat dari niat yang kuat, hasrat yang demikian besar untuk meraih apa yang dia cita-citakan, maka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itulah Abu Bakar Siddiq mengingatkan dalam pidatonya di hadapan pasukan yang demikian banyak, agar mereka memiliki niat yang kuat. Nah, ini antum penting juga ini ya, untuk mengetahui ya, kalau antum ingin memotivasi seseorang itu bangkitkan niatnya. Seseorang itu harus punya motif untuk melakukan sesuatu. Tanpa adanya motif, tanpa adanya tujuan dan dorongan, ya dia akan ogah-ogahan. Kalaupun tercapai apa yang diinginkan, tapi tidak optimal, tidak akan maksimal. Niat itu sangat penting sekali posisinya. Baik, coba kita simak ya pidato Abu Bakar Siddiq disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala walamma ijtama'a inda Siddiq min al-juyush ma'arada qama fi nasi khatiban. Ketika pasukan sudah berkumpul ya di hadapan Abu Bakar Siddiq ya, sesuai dengan apa yang beliau inginkan, qama fi nas, maka beliau pun berdiri di hadapan manusia untuk berkhutbah. Fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu memang berhak untuk mendapatkan pujian. Tsumma hattan nas 'ala jihad. Kemudian barulah beliau radhiyallahu taala anhu memberikan motivasi kepada manusia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan, ala likulli amrin jawami'. Ya. Faman balaghaha fahiya hasbuh. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah setiap perkara itu memiliki jawami', ya, memiliki puncak. Ini segala sesuatu yang mengumpulkan kebaikan. Jadi ada puncaknya. Segala sesuatu itu memiliki posisi yang paling atas, paling optimal. Faman balaghaha fahiya hasbuh. Maka barang siapa yang berhasil mendapatkan puncak-puncak tersebut, itulah kadar kemampuannya. Ya. Maksudnya apa? Kalau Anda mampu memiliki kemampuan untuk sampai di puncak, ya, maka jangan merasa cukup dengan tempat yang rendah. Ya. Dalam beramal, kalau kita mampu untuk beramal dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, maka lakukanlah. Ya. Qala wa man amila lillahi kafahullah. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pertolongan. Ya, kalau puncak yang dia inginkan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan dia berupaya untuk mendapatkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Jadi yang penting itu kita memiliki niat yang kuat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalah kesulitan-kesulitan yang kita alami, apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkannya. Ya. Ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah akan permudah jalannya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala alaikum bil jidd wal qasd fa innal qasd ablagh. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh dan memiliki niatan yang kuat, karena sesungguhnya niat yang kuat inilah yang akan mendorong kalian untuk meraih keberhasilan. Niat yang kuatlah yang akan mendorong kalian ya untuk meraih keberhasilan. Subhanallah. Ya. Kalau dikumpulkan ya pidato-pidato para khulafa ini ya, cukup bagi kita untuk membaca pidato-pidato mereka daripada mendengar ucapan-ucapan para motivator. Ya, luar biasa. Ya, karena mereka ini adalah generasi yang dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi. Kayak perlu kita kaji ya bagaimana kehidupan ya mutiara-mutiara perkataan dari para salafuna saleh ridwanallah alaihim ajma'in, luar biasa. Ya. Maka kata Abu Bakar Siddiq ya, kalau kita ingin meraih keberhasilan, pasang kuat yang sekuat-kuatnya, pasang niat yang sekuat-kuatnya. Ya. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, ala innahu ladina li ahadin la imana lahu. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Wala imana liman la khasyiatalah. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala amala liman la niyata lahu. Dan tidak ada amalan bagi orang yang tidak punya niat. Tidak ada amalan yang tidak disertai dengan niat. Artinya tidaklah sah amalan seseorang kecuali disertai dengan niat. Ala wa inna fi kitabillahi minas thawab 'alal jihad fi sabilillah. Kata beliau, kemudian ketahuilah sesungguhnya di dalam kitabullah telah disebutkan ats-thawab, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, 'alal jihad fi sabilillah, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya di dalam kitabullah telah disebutkan pahala yang demikian besar bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lima yan bagi lil muslim an yuhibba an yukhassa bihi. Ya. Dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencintai atau ingin menginginkan ya pahala yang khusus tersebut. Dia berusaha keras untuk mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hiya an-najah allati dallallahu 'alaiha. Sesungguhnya ya jihad fi sabilillah ini adalah keselamatan ya yang telah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keselamatan yang telah ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, idh najah biha minal hizy. Ya, karena sesungguhnya dengan jihad fisabilillah lah, seseorang akan selamat dari kehinaan. Dengan jihad fisabilillah lah, seseorang akan ya terselamatkan dari kehinaan. Ya. Kemudian, kata beliau, wal haqqu biha al karamah fid dunya wal akhirah. Ya, dan mengikuti jihad fisabilillah ini merupakan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi beliau benar-benar memotivasi kaum muslimin untuk ya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian mulailah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membagikan ya pasukan-pasukan, ya, setelah panglima-panglima tersebut berkumpul di kota Madinah, mulailah Abu Bakar As-Siddiq memberikan panji-panji kepada para panglima. Ya. Qala thumma aqada liwa'a Yazid bin Abi Sufyan wa ma'ahu jumhurun nas. Ya, maka mulailah Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan panji-panji pasukan. Di antara yang mendapatkan panji-panji pasukan tersebut adalah Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ini adalah saudara dari Muawiyah. Saudara dari Muawiyah bin Abi Sufyan, putra dari Abu Sufyan bin Harb. Ya. Wa ma'ahu jumhurun nas, dan bersama beliau ya banyak sekali pasukan beliau. Wa ma'ahu Suhail bin Amr, dan turut serta dalam pasukannya Yazid bin Abu Sufyan adalah Suhail bin Amr. Ya, man Suhail bin Amr, siapa Suhail bin Amr, siapa yang masih ingat? Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika masih musyrik, ya, dialah yang membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini Suhail bin Amr diutus oleh orang-orang Quraisy untuk membuat perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Suhail yang datang sebagai wakil orang-orang Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertafa'ul. Ya, bertafa'ul menganggap bahwa kedatangan Suhail ini merupakan pertanda kebaikan. Yang demikian diperbolehkan. Ya, karena Suhail, nama Suhail berasal dari kata sahal. Sahal artinya apa? Mudah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad sahula amrukum." Ya, perkara kalian telah dipermudah karena utusan orang-orang Quraisy adalah Suhail bin Amr. Kemudian Suhail pun masuk Islam dalam peristiwa Fathu Mekah dan bergabung dengan kaum muslimin. Wa ashbahuhu min ahli Makkah. Demikian juga yang mengikuti pasukannya Yazid bin Abi Sufyan adalah para sahabat dari penduduk kota Makkah. Ya, penduduk kota Makkah. Jadi ini pasukan yang pertama, pasukannya Yazid bin Abi Sufyan, ya, yang diikuti oleh para sahabat yang berasal dari ahlu Makkah. Ya, di antaranya adalah Suhail bin Amr. Qala wa kharaja ma'ahu mashiyan yusihi bima atabadahu fi harbih wa man ma'ahu minal muslimin wa ja'ala lahu dimashqa. Maka Abu Bakar pun keluar ketika mengantarkan pasukannya Yazid bin Abu Sufyan, ya, beliau keluar sambil berjalan kaki. Sama kisahnya ketika beliau mengutus pasukan Usamah bin Zaid. Beliau keluar sambil berjalan kaki sambil menasihati Yazid bin Abu Sufyan. Ya. Antum jangan keliru, ini Yazid bin Abu Sufyan, sahabi, seorang sahabat. Nanti ada namanya Yazid bin Muawiyah. Ya, ini raja kedua dari dinasti Al-Umayyah, ya, putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq sambil berjalan beliau memberikan wasiat, ya, apa yang harus dipegang dalam pertempuran oleh Yazid bin Muawiyah sebagai Yazid bin Abu Sufyan, ya, sebagai pegangan dia dalam berperang, ya, dan juga bagaimana mengarahkan kaum muslimin yang ada di bawah kekuasaannya, di bawah perintahnya. Wa ja'ala lahu dimashqa, dan Yazid bin Abi Sufyan diarahkan oleh Abu Bakar untuk menuju kota Damaskus. Jadi ada beberapa area, ya, di negeri Syam, salah satu yang paling vital itu adalah Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Qala wa ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ala jundin akhar. Demikian juga di antara pasukan yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya. Fa kharaja ma'ahu mashiyan yusihi wa ja'ala lahu niyabata himsa. Ya, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq sama dengan apa yang beliau lakukan kepada pasukannya Yazid bin Muawiyah. Beliau keluar dalam keadaan berjalan kaki sambil memberikan wasiat kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ja'ala lahu niyabata himsa. Dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menyerang daerah Hims. Ya, Al-Hims ini daerah di Suriah juga, ya. Masih daerah Suriah tapi di bagian utara. Qala wa ba'atha Amr bin Al-As wa ma'ahu jundun akhar wa ja'alahu ala Filistin. Kemudian Amr bin Al-As, ya, juga diutus oleh Abu Bakar Siddiq dan diperintahkan untuk menyerang daerah Filistin. Ya, daerah Filistin ini daerah yang ada di pesisir pantai. Jadi negeri Syam itu yang daerah yang berada di pesisir pantai yang menghadap ke Mediterania, ya, ke Laut Tengah, ya, itu diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, pasukannya Amr bin Al-As. Nah. Kemudian wa amara kullu amirin an yasluka tariqan ghayra tariqil akhar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berpesan, ya, berpesan kepada setiap pasukan untuk tidak menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh pasukan sebelumnya. Ya, jangan menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh pasukan sebelumnya. Jadi, agar pasukan itu menyebar. Lima lahadha fi dzalika minal masalih. Karena demikian, ya, Abu Bakar As-Siddiq melihat kemaslahatan. Ya, melihat kemaslahatan dari apa? Dari berpencarnya pasukan. Di apa, dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan alasannya, apa yang menjadi alasan Abu Bakar As-Siddiq membagi-bagi pasukannya kemudian berpesan, ya, kita masuk ke negeri Syam tapi jangan dari satu pintu, ya. Katanya beliau itu mengikuti apa nasihatnya Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada anak-anak beliau ketika ingin masuk ke negeri Mesir, ya, mengatakan ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari pintu yang sama, dari satu pintu yang sama, tapi masuklah dari abwab mutafarriqah, ya, dari pintu yang berbeda-beda, ya, dari pintu yang berbeda-beda. Namun jangan lupa, ya, wa ma ughni ankum minallahi, ya, min syai, innal hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya, kemudian kata Yakub alaihissalam kepada bapaknya, ya, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupkan kalian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya kembali kepada ketetapan Allah. Apa yang aku perintahkan kepada kalian ini tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Ya, ketahuilah bahwa hukum itu yang menetapkannya adalah Allah. Keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya, kepada Allah lah aku bertawakal dan hendaknya orang-orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jalannya Yazid bin Abi Sufyan, ya, ketika dia diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq menuju Damaskus, ya, dia menempuh jalan Tabuk. Ya, dia menempuh jalan Tabuk. Ya. Mereka pun kemudian pasukan-pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq menempuh jalan yang berbeda-beda. Baik. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan, ya, ketika itu mulai memasuki tahun 13 Hijriah. Ya, tahun 13 Hijriah. Inilah mulai ekspedisi penaklukan negeri Syam di awal tahun 13 Hijriah. Ya. Maka kemudian berangkatlah pasukan-pasukan ini pada tahun 13 Hijriah. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa mereka tidak lama setelah mereka melakukan perjalanan, ya, mereka pun sampai di negeri Syam. Wa yuqalu inna Yazid bin Abi Sufyan nazal al-Balqa awwalan. Nah, ketika Yazid bin Abi Sufyan dikirimkan, maka dia pun sampai ke satu tempat yang bernama Balqa. Dia singgah di tempat yang bernama Balqa. Qala wa nazala Syurahbil bin Urdun, ya. Wa nazala Syurahbil bil Urdun. Kemudian Syurahbil bin Hasanah, ini juga salah satu panglima yang dikirimkan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, dia tinggal di Urdun. Wa yuqal bi Busra. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia singgah di Busra. Ya, Busra, masih ingat enggak antum? Busra adalah kota perdagangan, ya, di mana orang-orang Quraisy dahulu menjual barang-barang dagangan mereka di kota Busra. Dan di kota Busra inilah Nabi alaihi salatu wasalam pernah dibawa oleh paman beliau, siapa? Abu Talib, ya, dibawa oleh paman beliau Abu Talib, kemudian bertemu dengan seorang pendeta, ya, Buhaira atau Bahirah, ya, yang kemudian mengatakan kepada Abu Talib bahwa keponakannya ini adalah seorang nabi. Ini di Busra. Sampai sekarang gerejanya Buhaira itu masih ada. Qala wa nazala Abu Ubaidah bil Jabiyah. Kemudian sampailah Abu Ubaidah ke Al-Jabiyah. Ya. Kemudian wa ja'ala Siddiq yamudduhum bil Juyush. Dan ketika ada bala tentara pasukan tambahan, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan mereka. Mengirimkan bala tentara tambahan tersebut kepada mereka. Jadi kan kota Madinah itu berada di utara, memang dia dekat dengan negeri Syam. Adapun wilayah kaum muslimin, ya, di selatan kota Madinah itu masih banyak, ya, ada Mekah, ada Yaman, ya, ada Oman, ada Bahrain. Ini daerah-daerah yang sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Nah, ketika pasukan ini sudah berada di negeri Syam, Abu Bakar As-Siddiq masih tetap mengirimkan bala tentara untuk membantu mereka. Nah, wa amara kullu wahidin minhum an yandhafa ila man ahabba minal umara. Dan Abu Bakar Siddiq, sekali lagi kita melihat karakter beliau, beliau memberikan pilihan kepada pasukan-pasukan tersebut, ya, kepada siapa mereka ingin bergabung, silahkan memilih. Jadi barang siapa yang ingin bergabung dengan pasukannya Yazid bin Abi Sufyan, silahkan. Barang siapa yang ingin bergabung dengan pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah, silahkan. Ya, barang siapa yang ingin bergabung dengan pasukannya Amr bin Al-As, silahkan. Beliau tidak kemudian memaksa mereka. Ya. Kemudian apa yang terjadi di Balqa? Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, memerangi orang-orang di Balqa sampai kemudian mereka pun takluk di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, wa yuqal inna Abu Ubaidah lamma marra bi ardil Balqa qatalahum hatta salahuhu wa kana awwalu sulhin waqa'a bisyam. Maka ketika Abu Ubaidah bin Jarrah berhenti di Balqa, beliau memerangi penduduk negeri tersebut sampai kemudian mereka menyerah dan bersedia untuk membuat perjanjian damai dengan pasukannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, mereka bersedia untuk memberikan jizyah kepada kaum muslimin. Wa kana awwala sulhin waqa'a bi Syam. Ya. Dan ketika itu itu adalah perjanjian yang pertama, ya, yang dibuat dalam peristiwa penaklukan Syam, ya, penaklukan negeri Syam. Baik, ya. Masih ada lagi beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, sebelum terjadinya perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi yang dikenal dengan perang Yarmuk, ya. Di sana ada beberapa peristiwa yang diantaranya adalah terbunuhnya Khalid ibn Sa'id ibn al-As, ya. Demikian juga dipindahkannya Khalid ibn Walid, yang akhirnya Khalid ibn Walid bergabung, ya, dengan pasukan kaum muslimin. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa ketika itu, yakni perang Yarmuk, yang ketika itu pun terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan bagi kaum muslimin, yaitu wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, bagaimana kelanjutan peperangan dalam peristiwa penaklukan negeri Syam ini, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Ustaz, izin bertanya, bagaimana sejarahnya suku Uighur dan suku Rohingya? Kenapa mereka bisa berada di bawah kekuasaan Cina dan Myanmar? Jazakallah khairan. Adapun orang-orang Uighur, ya, orang-orang Uighur ini sebenarnya etnis mereka itu adalah etnis Asia Tengah, ya, etnis Turki mereka. Etnisnya itu adalah etnis Turki. Jadi Uighur ini sama etnisnya dengan orang Kazakhstan, bahkan sama etnisnya dengan orang-orang Turki, karena memang bangsa Turki itu berasal dari Asia Tengah. Ya, waktu saya dulu belajar di Darul Hadith Ma'bar, saya pernah berapa waktu di Darul Hadith Ma'bar di Yaman, di bawah bimbingan Syekh Muhammad Al-Imam, kita dapati ada dua orang santri, yang satu dari Uighur, orang Uighur, ya, Sahib Anna, ya, Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, ya, orang Uighur, yang satu orang Kazakhstan, yang satu seorang Syekh, ya, muridnya Syekh Mubil, orang Turki, Republik Turki, orang Turki. Mereka ketika berkumpul, mereka bisa bicara, berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa Arab, bahasa Turki. Padahal yang satu orang Uighur, warga negara Cina, yang satu orang Kazakhstan, yang satu orang Turki. Jadi mereka dulu berada, mereka asalnya satu etnik Turki. Kan asal muasalnya Turki, kenapa bisa jadi bisa di Eropa itu kan panjang ceritanya. Dahulu mereka masuk Islam, kemudian menolong kekhilafahan kaum muslimin, ya, untuk berperang, ya, berperang dengan orang-orang Romawi, sampai kemudian mereka sendiri mendirikan kekuasaan mereka, sampai ada salah seorang dari bangsa Turki itu kepala sukunya, namanya itu Etrugul atau siapa, saya agak susah namanya, ya. Kemudian dari keturunannya inilah yang kemudian membuat dinasti Utsmani, ya, sampai awal abad 20. Nah, itu orang Uighur itu sama, cuma di masa kekaisaran King, ya, itu dia dijajah oleh Kaisaran Cina. Jadi Kaisaran Cina itu ketika itu mereka melakukan ekspansi. Nah, termasuk wilayah Uighur ini termasuk yang dikuasai oleh Kekaisaran Cina. Sampai kemudian Cina berubah menjadi republik, ya, di masa siapa? Chiang Kai-shek, ya. Kemudian republik ini terusir ke Taiwan, maka berdirilah negara komunis di bawah pimpinan Mao Zedong, dan Uighur tetap berada di bawah jajahan Cina. Mereka sempat membuat memproklamirkan republik, ya, Republik Turkistan Timur. East Turkistan. Yang benderanya biru, kemudian ada bulan bintangnya, itu bendera mereka. tapi ya dibabat habis sama pemerintah Cina, karena Cina menginginkan semua wilayah, ya semua wilayah yang dahulu berada di bawah kekaisaran Cina juga berada di bawah kekuasaan Republik Cina, Republik Komunis Cina. Adapun Rohingya, kenapa mereka ada di Myanmar? Rohingya ini etniknya etnik Bangla, ya dia lebih kepada orang-orang Bangladesh. Tapi Bangladesh ini memiliki perbatasan, ya memiliki daerah perbatasan dengan Myanmar. Nah di Rohingya ini daerah perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh. Ya maka wajar ya di daerah perbatasan itu ada orang-orang yang bercampur etniknya. Ya, misalnya antum lihat saja ya di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu kan ada yang khas ya di sana ya. Mereka dibilang Jawa enggak, dibilang Sunda juga enggak ya, percampuran ya. Daerah percampuran. Nah, seperti itulah keadaan orang-orang ini. Namun pemerintah Myanmar menganggap bahwa mereka bukan penduduk asli Rohingya. Mereka adalah imigran yang datang dari Bangladesh. Maka mereka pun diusir dari Rohingya. Ya, ini sebenarnya juga panjang ya. Peran penjajah Eropa itu sangat besar ya dalam memecah belah ya, membagi-bagi daerah. Ya, mereka yang bagi-bagi daerah itu ya. Ini bagiannya Myanmar, ini bagiannya Bangladesh. Itu orang-orang Belanda ya, orang-orang penjajah ya, penjajah Inggris yang bagi-bagi ya. Sama seperti kita ya, Malaysia sama kita itu kan satu etnik, tapi kenapa kok berbeda negara? Itu alasannya karena Malaysia itu dijajah oleh Inggris, kita dijajah oleh Belanda. Kalau nggak dijajah mungkin kita bisa jadi satu ya. Sampai ke Filipina itu satu etnik sama kita. Tapi begitulah pembagian orang-orang penjajah barat membagi. Nah, orang-orang Rohingya ini ya mereka masuk ke dalam wilayahnya Myanmar. Dan mereka beretnik Islam, sedangkan Myanmar beragama Islam, sedangkan orang-orang Myanmar mayoritasnya beragama Buddha. Maka mereka dianggap sebagai pendatang ilegal dan diusir dari Rohingya. Ya, jadi begitu asal muasal tragedi Rohingya. Baik, cukup ya. Dan ada lagi pertanyaan? Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.